السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian di pagi hari ini. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan tadabbur terhadap ayat-ayat yang telah Dia turunkan. Bahkan Allah menyebut orang yang tidak mau melakukan tadabbur terhadap ayat Al-Qur'an, Allah sebut sebagai orang yang ada kunci dalam hatinya. Allah taala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak melakukan tadabbur terhadap Al-Qur'an? Apakah di hatinya ada kunci? Artinya hatinya adalah hati yang tertutup. Sehingga Allah mencela orang yang tidak melakukan tadabbur Al-Qur'an. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk melakukan tadabbur sehingga kita bisa tahu bahasanya ini adalah ayat-ayat yang turun dari Allah, ayat yang tidak mungkin di situ ada pertentangan antara satu dengan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbarunal qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kenapa mereka tidak merenungkan Al-Qur'an? Andaikan itu turun dari selain Allah, tentu mereka akan jumpai ada banyak sekali perbedaan dalam masalah tafsirnya, dalam masalah ayat tersebut. Sehingga tadabbur menjadi salah satu tugas yang harus dilakukan oleh setiap qari'ul Qur'an, oleh setiap orang yang membaca Qur'an. Lalu apa yang dimaksud dengan tadabbur dan apa perbedaan antara tadabbur dengan tafsir? Para ulama menjelaskan bahwa tadabbur dengan tafsir itu dua hal yang berbeda. Ada tafsir sendiri, ada tadabbur sendiri. Dan tadabbur itu perintah umum. Bahkan orang kafir pun diperintahkan untuk tadabbur agar mereka mau masuk ke dalam Islam, mau menerima Al-Qur'an sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam beberapa perintah yang tadi kita sampaikan. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Kenapa mereka tidak merenungkan isi Al-Qur'an? Adakah kunci dalam hatinya? Ayat ini khitabnya, sasaran utamanya adalah orang-orang munafik. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kenapa mereka tidak melakukan tadabbur terhadap Al-Qur'an? Andaikan itu turun dari selain Allah, tentu mereka akan jumpai ada banyak pertentangan. Dan itu sasarannya adalah orang-orang kafir. Dan manusia secara umum diperintahkan untuk melakukan tadabbur. Karena itu pembahasan sekitar masalah tadabbur, dia lebih umum dibandingkan masalah tafsir. Dalam arti, setiap manusia bisa melakukan tadabbur selama dia mau merenung terhadap apa yang dia baca. Sedangkan untuk tafsir, ini ranah atau ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian ulama, sehingga kemudian dituangkan dalam pernyataan-pernyataan tafsir mereka, bahkan dibukukan menjadi beberapa buku. Karena itulah tadabbur, kata para ulama, tujuannya adalah dalam rangka untuk itti'ad. Tujuannya adalah dalam rangka untuk mengambil pelajaran. Agar orang bisa semakin baik dengan membaca ayat-ayat yang dia baca. Sedangkan untuk tafsir, dia menggali lebih dari sebatas untuk tujuan mengambil pelajaran. Termasuk diantaranya adalah untuk tujuan wawasan. Seperti mengenali sababun nuzul, ayat ini menghapus ayat yang mana. Termasuk ketika menyinggung sosok manusia, maka dia mengenali sosok siapakah yang disinggung dalam ayat tersebut. Global. Karena itulah tadabbur mungkin untuk dilakukan oleh setiap manusia yang dia paham dengan bahasa Al-Quran. Sementara untuk tafsir hanya mungkin dilakukan oleh mereka yang memiliki keseriusan khusus dalam menggali berbagai macam informasi terkait dengan ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. sehingga pembahasan tafsir dia lebih rinci, lebih detail dibandingkan pembahasan masalah tadabbur. Nah, mengingat tafsir itu tidak semua orang mampu untuk melakukannya, maka yang diperintahkan oleh Allah bukan menafsirkan Al-Quran. Yang diperintahkan oleh Allah adalah melakukan tadabbur. Dan orang bisa melakukan tadabbur ketika dia sedang sholat, ketika dia sedang tadarus. Maka sekalipun dia dalam kondisi sholat, ia tidak mungkin ketika sholat sambil membayangkan sababun nuzul, atau ketika sholat membayangkan hadis apa yang ada kaitannya dengan ayat ini. Karena sholat itu dipenuhi dengan bacaan-bacaan, sehingga tidak mungkin ketika sholat sambil membawa kitab tafsir, itu tidak mungkin. Karena itu ketika sholat kita diperintahkan untuk tadabbur dan bukan menafsirkan, dalam rangka untuk merenungkan ayat yang kita baca, sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari ayat itu, dan itu kita baca dalam sholat. Karena itulah ketika para ulama melakukan tadabbur terhadap ayat-ayat yang dia baca ketika sholat, kadang dia mengulang ayat itu berkali-kali dalam satu rokaat atau dalam banyak rokaat, agar semakin menancap dalam hatinya. Dulu ada seorang sahabat yang beliau selalu membaca surat Al-Ikhlas setiap kali mengimami sholat, sehingga beliau membaca dua surat, Al-Ikhlas dan surat yang lain. Di rokaat pertama, rokaat kedua, dan rokaat-rokaat yang lainnya, sampai akhirnya para sahabat yang menjadi makmumnya lapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada para sahabat yang melapor, saluhu lima yasna'u dhalika. Coba tanya kepada sahabat itu, kenapa dia lakukan perbuatan seperti ini? Yaitu membaca surat Al-Ikhlas baru kemudian ditambah dengan surat yang lain. Akhirnya sahabat tadi didatangkan menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia menjawab, li'annahu sifatur rahman wa ana uhibbuha. Karena surat Al-Ikhlas kul wallahu ahad adalah surat yang membahas tentang Allah Ta'ala, dan saya sangat mencintainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, hubbuka iyyaha yahdika ilal jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas disebabkan karena kamu merenungkan isinya, mentadaburi kandungannya, sehingga membuat kamu cinta kepada surat Al-Ikhlas, akan mengantarkanmu menuju surga. Di situ dia membaca qul wallahu ahad. Katakanlah bahasanya Allah itu ahadun, zat yang maha esa. Allahus samad. Allah itu as-samad, zat yang tidak butuh makhluknya. Samad dari kata somdun, yang artinya adalah ma laisa lahu batn, enggak punya perut. Sehingga disebut somat karena dia tidak butuh makhluknya. Bahkan sebaliknya, seluruh makhluknya butuh kepadanya. Sehingga diterjemahkan dengan tempat bergantung. Maka dia merenungkan Allahus Samad. Allah dat yang menjadi tempat bergantung kita semuanya. Kita butuh kepadanya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia renungkan, dia tadaburi, makanya diulang-ulang dalam setiap kegiatan sholat yang dilakukan oleh sahabat ini. Ada juga sebagian ulama yang ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia menangis. Lalu diulang lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menangis. Ternyata belum berhenti, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terus-terusan seperti itu. Dalam waktu yang cukup lama dia mengulang-ulang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Juga diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat lail beliau pernah membaca in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, jika Engkau menghukum mereka, menyiksa mereka, mereka itu tidak lain hanyalah hamba-Mu sendiri, ya Allah. Dan jika Engkau mengampuni mereka, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau berharap agar umatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh tadabbur. Sehingga tadabbur itu dilakukan dengan ringkas, namun karena tujuannya dalam rangka mengambil pelajaran, bisa jadi diulang-ulang dalam satu waktu yang sama, agar tertancap dalam hati manusia ya, kandungan makna dan pelajaran yang bisa diambil dari ayat yang dia baca. Itulah tadabbur. Nah, kita latihan tadabbur seperti ini dengan cara merenungkan. Anda bisa baca terjemahan ya, kalau misalnya yang tidak paham bahasa Arab, Anda bisa baca terjemahan. Dan coba Anda lihat dalam waktu senggang terjemahan itu sambil direnungkan, kira-kira kandungan dan pelajaran apa yang bisa Anda ambil di sana. Ketika dalam salat Anda membaca surat itu, maka akan lebih mengena, sehingga membuat diri Anda akan semakin khusyuk dalam salat. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tayyip, kita coba angkat penelpon yang pertama. Silahkan, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ini sekarang dengan Dindin dari Banjarsari. Silakan. Silakan. Yang pertama pertanyaan terkait dengan bab nafkah dan pemberian zakat gitu. Bolehkah seorang cucu ya memberikan zakat kepada neneknya, sementara neneknya masih punya anak, cuma kebetulan anaknya semuanya perempuan gitu, dan sudah menikah semua anaknya itu. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ini masalah muamalah saya yang sering, yang sedang rutin dilakukan. Kebetulan saya punya, alhamdulillah punya sawah gitu ya, cuma digarap oleh petani dan sistemnya pakai paro gitu, tengah-tengah. Kebetulan juga petani yang menggarap sawah saya itu adalah seorang pedagang padi gabah gitu, pedagang padi beras gitu, suka jual beli padi dan penggilingan menjadi beras gitu. Setiap kali panen rutin itu setelah dihitung hasil panennya, nah kemudian saya melakukan akan seperti ini, Ustaz. Kebetulan padinya yang ditanam oleh penggarap sawah saya itu adalah padinya bukan padi untuk konsumsi, tapi untuk padi untuk benih gitu, untuk benih lagi. Nah, akarnya gini, pada habis panen hitung-hitung udah selesai, potong dengan pupuk ya. Operasional. Nah, kemudian, okay, sekarang akarnya jual padi saya yang hasil panen itu yang telah dibagi dua, dijual kepada penggarap tersebut yang menganggap sebagai pedagang padi, ya sekian rupiah, tentu lebih tinggi daripada padi konsumsi. Selesai itu terima, udah selesai diterima, cuma nggak diserah terimakan uang dan padinya gitu ya, karena masih di sana, masih di gudang-gudang juga gitu tanah padinya gitu ya, dan nanti juga kembali ke penjual tersebut, ke petani tersebut. Kemudian setelah itu saya belikan untuk diberikan padi konsumsi gitu kepada yang bersangkutan juga, ke penggarap sawah tadi yang merangkap sebagai penjual padi gitu, dengan harga lebih rendah daripada padi untuk benih tadi ya, dapatnya sekian kilogram misalkan. Nah, kalau misalkan tidak dibelikan semua, nanti ada uang lebihnya untuk ke saya. Kalau misalkan dibelikan semua, ya udah berarti jadi padi konsumsi. Cuma selanjutnya juga padinya tidak saya langsung bawa, saya nitip. Terus akad yang ketiga sudah selesai, saya titip padinya ya di penggarap sawah tersebut. Nanti suatu ketika kalau saya butuh, mohon untuk digilingkan ya, dan ongkos-ongkosnya nanti saya ganti gitu. Nanti saya ambil berasnya, nah itu selesai gitu. Jadi ada beberapa akad gitu, Ustaz. Baik, cukup Bapak. Terus yang ketiga, ini ada tambahan nih, kebetulan ini. Kebetulan kemarin stok beras saya habis gitu ya. Nah, saya tertariknya pinjam dulu gitu ke penggarap yang merangkap sebagai penjual padi itu ya. Pinjam padi, ya pinjamnya padi 50 kilo, tolong digilingkan jadi beras. Nah, nanti dibayarnya pada saat panen gitu. Baik. Kemarin panen, nah saat itu setelah hitung-hitung tadi hasil panennya diuangkan, terus dibayarkan utang saya gitu ya, tadinya sekian kilo, ya. Selesai, setelah itu baru seperti biasa diberikan lagi, kalau ada sisanya berikan lagi ke padi konsumsi, tadi yang hasil panen dijual kepada yang penggarap juga, ya, sebagai merangkap penjual padi, ya. Okay. Cuma si padinya nggak diserah terima, cuma padinya di gudang-gudangnya juga, di gudang si penggarap sawah tadi, gitu. Itu amal seperti itu boleh nggak, gitu. Baik. Jadi tidak ada serah terima padinya, karena padinya tetap saya titipkan di gudang penggarap tersebut, gitu. Ya, terima kasih, Ustaz. Iya, Pak. Atas jawabannya, jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah cucu memberikan zakat ke nenek? Jika nenek ini tidak mampu, maka dia wajib untuk dinafkahi oleh anaknya. Dan jika tidak ada anaknya yang mampu, maka dinafkahi oleh cucunya. Karena usul itu berarti kakek, nenek, dan seterusnya ke atas. Dan furu', anak, cucu, dan seterusnya ke bawah, itu ada hubungan saling menafkahi. Karena itu ketika ada usul, ada kakek atau orang tua yang tidak mampu, sementara anaknya mampu, maka anak wajib menafkahi atasnya. Dan di posisi ketika mereka adalah orang yang wajib untuk dinafkahi, maka tidak boleh menerima zakat dari pemberi nafkah. Di posisi ketika mereka wajib dinafkahi, tidak boleh menerima zakat dari pemberi nafkah. Kecuali jika cucu ini juga tidak bisa menafkahi nenek. Misalnya begini, nenek tadi semua anaknya perempuan sudah menikah dan mereka ibu rumah tangga nggak punya apapun. Suaminya bukan orang yang kaya sehingga mereka tidak bisa memberikan nafkah kepada ibunya. Cucunya juga orang yang biasa saja, dia nggak bisa ngasih nafkah kepada neneknya. Nah, ketika menjelang Idul Fitri, semuanya diwajibkan untuk bayar zakat fitrah. Karena tidak ada yang mampu untuk memberikan nafkah kepada nenek ini, berarti mereka tidak wajib memberikan nafkah. Maka zakat boleh disarekan kepada nenek. Ini sebagaimana keterangan Ibnu Qudamah, bahwa zakat boleh diserahkan kepada usul dan furu', kepada orang tua ke atas atau anak ke bawah, dengan syarat pihak yang memberi zakat ini tidak mampu memberikan nafkah. Sehingga karena kita tidak mampu memberikan nafkah, maka atas dan bawahnya boleh menerima zakatnya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian Anda bertanya tentang akad murakkabah, akad bertingkat, yang tadi cukup panjang pertanyaannya. Wallahu alam, barangkali kalau kita bahas di kesempatan kali ini butuh mukadimah yang panjang. Sementara kami lihat ada banyak sekali penelpon yang masuk, sehingga mungkin untuk pertanyaan ini baik 2 maupun 3 tidak bisa kita layani sekarang, ya. Wallahu alam. Silakan. Halo, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, Ustaz. Bolehkah kita membeli barang melalui kartu kredit teman dan kita cicil ke teman tersebut? Baik. Cukup, Bapak. Syukran wa jazakumullahu khairan. Bolehkah kita beli barang melalui kartu kredit teman dan kita cicil ke teman tersebut? Wallahu ta'ala alam. Kalau kita merunut, ya, dari tahapan-tahapan akadnya, secara sederhana hukumnya diperbolehkan. Karena begini, Anda butuh barang A, lalu Anda utang ke teman Anda tadi, saya pinjam duit untuk beli barang ini. Teman Anda, karena dia gak punya duit tunai, dia utang ke bank untuk membeli barang ini. Dia utang ke bank dengan mengambil uang dipakai untuk membeli barang ini. Pada asalnya hukumnya boleh, terlepas dari teman Anda ini telah melakukan akad riba dengan pihak bank ketika dia mengambil kartu kredit tadi. Sebagaimana Anda juga boleh ketika meminjam kartu debit dari seseorang, yang debit itu juga ada bunganya, dan itu ada akad ribanya, untuk Anda gunakan sebagai alat pembayaran ketika Anda mau membeli sebuah barang. Intinya dalam hal ini, untuk posisi Anda, Anda tidak melakukan akad ribawi selama ketika Anda menyerahkan pembayaran kepada teman Anda tadi tidak ada kelebihan sepeser pun. Sehingga misalnya Anda utang 100 ribu, ya nanti Anda akan bayar 100 ribu. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita angkat satu lagi penelpon berikutnya. Silakan dengan siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah izin bertanya. Yang pertama, pada saat kita dulu waktu masih kecil kita pernah mencuri, lalu saat kita udah baligh, kita kita harusnya memberikan langsung kepada orang tersebut. Tapi kita masih ragu-ragu apa benar orang tersebut atau bukan, ataukah kita harus cuma bersedekah atas namanya. Lalu yang kedua, apa hukumnya seorang dokter gigi wanita itu bekerja dengan posisi dia melakukan pelayanan dengan kepada muhrimnya. Lalu yang ketiga, apa hukumnya asuransi sedangkan kita tahu asuransi itu haram, tapi di keluarga kita tetap memaksa kita untuk melakukan asuransi mobil dengan dalih agar mobil kita lebih aman seperti itu, Ustaz, dan pendapat kita lebih sangat tidak didengarkan di keluarga. Baik. Seperti itu, Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kecil pernah mencuri, kemudian ragu pemiliknya siapa yang dicuri, apakah A, B, C, D. Bagaimana cara penyelesaiannya? Anda bisa membuat prediksi kira-kira yang Anda ragukan pemiliknya itu siapa saja. Misalnya, saya pernah mencuri uang 10.000, cuman saya ragu, saya lupa pemiliknya itu siapa. Bude A, bule B, atau bude C, atau paman E. Berarti ada berapa tadi? 4 orang. A, B, C, D, E. Ada 5 orang ya. Nah, karena ada 5 orang yang Anda ragukan, Anda punya prediksi, kalau enggak bude A, ya bude B, bude C, paman D, paman E. Baik, berarti semuanya dikasih. Untuk memastikan bahwa tidak ada hak mereka yang belum Anda tunaikan. Tapi kalau sama sekali gak ngerti orangnya siapa, dulu juga gak kenal waktu maling ya, karena sebelum dicuri gak kenalan dulu, nah otomatis Anda tidak akan mungkin bisa menyerahkan kepada pemiliknya. Terus gimana? Anda bisa sedekahkan atas nama pemilik. Anda sedekahkan atas nama pemilik, dan Allah Ta'ala Maha tahu kepada siapa pahala itu akan Allah berikan. Karena Allah tahu, dan Allah tidak pernah lupa kejadian yang pernah Anda lakukan ketika kecil. Baik, Anda tidak berdosa dalam hal ini, karena Anda belum baligh. Dan anak kecil yang belum baligh ketika melakukan kesalahan, baik kesalahan kepada Allah maupun kepada sesama makhluk, tidak berdosa. Tapi untuk tanggung jawab, pengembalian wajib dilakukan. Kenapa? Karena hak orang lain tidak hilang disebabkan karena perbuatan anak kecil. Sehingga anak kita misalnya mainan sepak bola, lalu kena kaca tetangga sampai pecah, ya harus ganti. Ini yang melakukan kan anak kecil, gak sengaja lagi. Ya meskipun anak kecil tidak sengaja, betul dia tidak berdosa, tapi tetap wajib ganti. Untuk bagian ini tidak bisa hilang, karena hak Adam tidak bisa hilang disebabkan pelakunya adalah anak kecil. Kemudian yang kedua, posisi dokter gigi wanita melayani pasien laki-laki. Ya, hukum asalnya dilarang selama masih ada dokter gigi lelaki. Sehingga kalau ini dilakukan di klinik, ya sejak awal memang harus dipisahkan. Dan ini bukan satu hal yang mendesak untuk kemudian siapapun boleh melayani. Kami memahami ada kode etik di dunia kedokteran, di mana seorang dokter tidak boleh membedakan jenis kelamin. Sehingga ketika ada pasien, maka siapapun pasiennya, wajib untuk dibantu, wajib untuk ditolong, tanpa membedakan jenis kelamin maupun latar belakang ras dan agama. Betul, kita mengaku itu. Namun kalau itu tidak mendesak, dalam arti ini bisa diarahkan ke dokter laki-laki, ini bisa diarahkan ke dokter perempuan, maka tahap awal harus dilakukan seperti itu. Kecuali jika sudah tidak mungkin, operasi butuh 5 dokter untuk mencari seragam satu jenis kelamin, susah misalnya. Di sini adanya dokter lelaki 3, dokter perempuan 2. Kalau 3 saja yang kerja enggak cukup, 2 saja yang kerja enggak cukup. Akhirnya mereka kerja tim. Sehingga kita bisa pastikan ini lelaki, ini wanita, mau pasien lelaki, mau pasien wanita, pasti ada pelanggaran. Hukumnya boleh, namun biqadril hajah, sesuai dengan tingkat kebutuhan. Wallahu ta'ala alam. Kecuali ketika sudah tidak ada dokter gigi laki-laki, lalu ada pasien laki-laki, dan ini sudah enggak ada yang lain. Pak, di sini cuma adanya dokter perempuan, dan dia sudah enggak mungkin untuk disuruh pulang karena sedang sakit gigi yang mengarah pada pingsan misalnya. Maka untuk dikasih pertolongan dalam tempo yang sifatnya sementara, insya Allah diperbolehkan. Lalu yang ketiga, asuransi mobil. Anda sudah mengusulkan agar tidak dilakukan, tapi usulan Anda tidak dianggap. Ya, insya Allah Anda sudah menggugurkan kewajiban pribadi, sehingga masalah apakah keluarga mau menerima atau tidak, itu urusan pribadi mereka. Wallahu a'lam. Baik, kita bacakan pertanyaan melalui WA dari pemirsa Indiga TV. Yang pertama, bagaimana ikhtiar kita dan agar bisa merasakan keikhlasan hidup di dunia yang penuh ujian, masalah, dan cobaan. Yang kedua, bagaimana upaya mentadaburi Al-Quran agar betul-betul hasilnya maksimal, baik dalam kekhusyuan sholat kita maupun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, bagaimana belajar untuk ikhlas agar kita bisa kuat menghadapi ujian. Mungkin yang lebih tepat adalah ridho kepada takdir. Karena kalau bentuknya ujian, berarti itu berbicara masalah takdir. Gimana sih agar kita bisa ridho terhadap takdir, sehingga ketika kita mendapatkan ujian kehidupan, ya, utang banyak, susah mendapatkan penghasilan, pekerjaan sulit, belum lagi anak sakit, istri ngajak berantem, terus apa lagi, sering mengalami kecelakaan, hidupnya penuh dengan tekanan dan kesulitan. Gimana caranya agar kita bisa kuat menerima seperti ini? Salah satu di antara yang sangat efektif adalah baca cerita. Baca cerita, Anda bisa melihat cerita orang-orang soleh di masa silam yang kondisinya jauh lebih buruk dibandingkan Anda. Dalam masalah takdir, dalam masalah musibah, yang musibahnya lebih parah dibandingkan Anda. Anda baca kisah Ayub alaihissalam. Dan ada salah satu cerita yang diunggah di internet, di web muslim.or.id. Cerita ini disampaikan oleh Dr. Sufyan Baswedan. Judul ceritanya Jadi cerita tentang Abu Kilabah Al-Jarmi rahimahullah. Nanti Anda bisa cari di ufid.com tentang kisah wafatnya Abu Kilabah Al-Jarmi. Dan orang ketika membaca itu, insya Allah akan meringankan kesedihan ketika dia sedang dirundung musibah, karena musibahnya Abu Kilabah ini luar biasa. Yang kedua, Anda pahami bahwa tidak ada yang sia-sia dalam hidup ini ketika Anda sebagai muslim. Sehingga ketika posisi Anda sebagai orang yang beriman dapat musibah, maka musibah itu Allah jadikan sebagai sumber pahala, atau minimal sebagai kafarah dosa, sehingga Anda dapat manfaat. Musibah itu bukan sesuatu yang sia-sia. Anda diam saja, bersabar, nambahi pahala. Padahal Anda tidak sedang sholat, Anda tidak sedang puasa, Anda tidak sedang beramal, Anda tidak mengeluarkan uang untuk sedekah. Tapi Anda cuma diam, bersabar, jangan sampai melakukan hal yang mengundang murka Allah. Maka itu bisa mendatangkan pahala dan bisa menghapus dosa. berbeda dengan orang kafir. Orang kafir yang dapat musibah semisal, dia gak dapat pahala, dia gak terkurangi dosanya, karena dia orang kafir. Semoga dengan cara seperti ini akan membuat kita semakin ridha terhadap takdir yang barangkali kita anggap sebagai musibah bagi kehidupan kita. Dan yang ketiga, kalaupun saat ini Anda sedang dirundung musibah dunia, maka Anda layak bersyukur karena musibah itu ternyata tidak sampai merambah pada musibah agama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Wala taj'al musibatana fi dinina." Jangan kau jadikan musibah yang menimpa kami adalah musibah yang merugikan dan merusak agama kami. Kalaupun ini rugi, rugi materi. Ini rugi, rugi fisik. Ada bagian yang kena luka, ada harta yang hilang. Yang penting agama selamat. Dan itulah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana upaya tadabbur? Upaya tadabbur harus dipersiapkan di luar salat. Sehingga ketika dipakai ketika salat, Anda bisa tadabbur maksimal. Maksud saya begini. Surat apa saja yang Anda baca ketika salat? Pastinya Fatihah dong, ya. Berarti Anda harus belajar tentang tadabbur Fatihah. Anda baca seperti apa sih tadabbur Fatihah? Alhamdulillahirrabbilalamin, kandungan tadaburnya apa? Alhamdulillah, buku yang sempat kemarin kita share infonya, coming soon, yang judulnya Tafsir Salat, itu membahas tentang itu. Jadi, kita tidak menafsirkan Fatihah, tapi kita menjelaskan tentang tadabur Fatihah. Sehingga ketika orang baca Fatihah, renungan apa yang bisa dia lakukan? Sehingga kita cuma sebutkan 1-2 baris penjelasan ulama. Anda bisa merenungkan ini, Anda bisa merenungkan ini ketika membaca surat Al-Fatihah. Lalu surat-surat pendek yang sering Anda baca, Al-Ikhlas, kemudian Al-Kautsar, atau Al-Lahab, atau An-Nasr. Anda renungkan di situ. Apa renungan yang bisa Anda lakukan? Nah, itu persiapannya di luar sholat. Dengan cara mencari buku-buku tafsir atau apa yang bisa Anda baca dan Anda bisa jadikan sebagai bahan renungan. Waktu sholat Anda sudah bisa menggunakannya karena Anda sudah punya modal. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita coba angkat penelpon berikutnya. Silahkan dengan siapa di mana? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Anda sudah terhubung. Saya mau bertanya tentang apa pajak itu kan katanya tidak sesuai dengan Islam, ya Ustaz. Lalu gimana kalau kita harus membayar pajak gitu, dipungut terus sama yang itu pajak? Apakah kita ikut kena apa? Iya, bahkan apakah kita kena sebagai orang Islam gitu? Ibu, lalu yang ibu, kedua, apakah ibu merasa ridho ketika dipungut pajaknya? Pak Ustaz? Apakah ibu merasa ridho ketika dipungut pajaknya? Ya, karena itu di apa di suatu daerah itu kita harus membayar pajak. Tak ibu merasa ridho tidak? Merasa senang nggak ketika bayar pajak? Ya senang, nggak senang, cuma kita itu kan aja biarlah untuk membantu daerah itu aja. Niatnya untuk membantu daerah, ya? Iya, daerah itu. Itu niat kita jadinya. Baik. Karena kita tahu bahwa pajak itu enggak itu. Mohon penjelasannya nanti, Ustaz. Baik. Lalu yang kedua, tentang zakat pertanian ini, apakah udah bersihnya dikeluarkan zakatnya atau memang yang hasil, misalkan padi, masak padi itu kan, itu dikeluarkan zakatnya apa, apakah berapa total hasilnya atau udah dikeluarkan upah gitu atau yang apa yang dibutuhkan lainnya. Baik. Ya Ustaz, makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kan tidak sesuai dengan syariat Islam. Pelanggarannya ada di posisi yang menarik, yang memungut. Sedangkan yang dipungut, dia ya sama sekali tidak melanggar, karena dia nggak punya pilihan. andaikan kita dikasih pilihan mau bayar pajak atau tidak, ya kita milih nggak bayar pajak tentu. Cuman kan ini jadi aturan, sehingga ketika Anda mau milih nggak mau bayar pajak, ya melanggar aturan, dan pihak yang mengambil pajak berwenang untuk menarik secara paksa. Karena itulah, di posisi Anda sebagai wajib pajak, orang yang bayar pajak, maka tidak terkena tidak terkena imbasnya sama sekali. Dalam arti kita tidak berdosa ketika kita bayar pajak. Karena itulah kami sarankan begini ya, kalau Anda ingin bayar pajak dan yang narik pajak itu seorang muslim, misalnya Anda diaudit, lalu kemudian hasil audit Anda diminta pajak Anda sekian puluh juta. Nah, biasanya dilakukan tawar-menawar tuh. Sekian puluh juta, jadinya di bawah 10 juta setelah tawar-menawar. Enggak, misalnya 30 juta. Tawar-menawar jadi misalnya 12 juta, di bawah separuhnya. Dan Anda bisa pastikan, kalau saya bayarkan 12 juta, semuanya akan masuk ke negara. Ini menjadi pajak daerah, atau dipakai untuk pembangunan daerah. Maka kalau demikian, dan Anda sudah merasa bersedia untuk membayar, silakan distorkan dengan niat hibah untuk negara. Kalau hibah untuk negara, insya Allah yang memungut tidak akan dituntut oleh Anda di akhirat. Dan Anda ketika memberikan, ini hukumnya mubah, karena orang boleh memberikan hibah untuk baitul mal negara. Tapi kalau Anda tidak setuju, seharusnya pajak saya tidak sekian. Ini auditnya menyimpang, sehingga terlalu gede. Saya enggak ridho. Dan Anda tetap enggak ridho. Mau diambil speser pun Anda enggak ridho. Karena secara neraca keuangan kita rugi. Perusahaan sekarang lagi turun. Anda pusing, masih ditarik pajak. Dalam kondisi sedang pusing, ditimpa kepusingan. Akhirnya Anda jengkel, lalu enggak ridho. Nah, ketika enggak ridho, Anda ajukan, saya tidak mau bayar pajak sekian, ini memberatkan. Usaha saya sedang turun. Tawaran Anda tetap ditolak. Anda enggak ridho. Tapi Anda tetap diminta untuk bayar. Nah, ketika Anda bayar dan Anda di posisi tidak ridho, itu jadi tabungan di akhirat. Bentuk tabungannya gimana? Pihak yang narik ini bisa jadi nanti akan dituntut di akhirat. Sehingga Allah akan tegakkan keadilan itu. Anda boleh untuk menuntut orang yang menarik pajak tadi, ya, dilakukanlah pengadilan di akhirat. Bukan bayar pakai duit, tapi bayarnya pakai pahala dan dosa. Sehingga ketika Anda merasa pernah didolimi oleh orang lain, maka Anda boleh ngambil pahala orang yang mendolimi itu. Jika dia sudah gak punya pahala, karena pahalanya banyak dibagikan kepada siapapun yang pernah dia dolimi, maka selanjutnya dosa Anda diambil lalu dilemparkan kepada orang ini. Itulah yang kita maksud sebagai tabungan di akhirat. Ala kullin, kesimpulannya bahwa posisi sebagai wajib pajak, dia tidak menanggung resiko akhirat, karena dia di pihak yang dirugikan dalam masalah ini. Sebenarnya dia tidak bersedia, namun karena tidak ada pilihan, ya, akhirnya dia menyerahkan. Makanya dalam masalah pembahasan seputar masalah pajak, wallahu ta'ala alam, saya selalu arahkan kepada masalah pengadilan di akhirat. Nabi SAW pernah bercerita, atadruna manil muflis, tahukah kamu siapakah orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut adalah mayyati yaum al-qiyamah bi salatin wa zakatin wa sadaqatin wa jihad. Orang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala sedekah, pahala zakat, pahala jihad. Tapi dulu ketika di dunia, wa qadzalama hadza wa akhadha mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza wa syatama hadza. Dulu ketika di dunia dia pernah mendzalimi si A, mengambil hartanya si B, mencela si C, menumpahkan darahnya si D, memukul si E. Akhirnya masing-masing berebut kebaikan, berebut pahala dari orang yang mendzalimi. Sehingga ketika orang yang mendzalimi itu habis pahalanya, walam yuqdha ma alaih, sementara kewajibannya belum ditunaikan. Ukhidat min sayyiatihim tsumma turiha ilaihi tsumma turiha finnar. Dosa-dosa orang yang didolim itu akan diambil, dilemparkan kepada orang yang dolim ini, lalu dia dilemparkan ke neraka. Waliyadzubillah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ingatkan, ketika orang didolimi dan dia mengalah, maka dia punya tabungan di akhirat, nantinya dia boleh nuntut temannya di akhirat. Sehingga kalau sekiranya kedoliman itu mampu untuk kita tahan, maka kita bersabar, saya tidak membalas di dunia. Dan kalaupun saya berusaha untuk membalas di dunia, mungkin dia akan kesulitan untuk dibalas, ya. Karena dia pejabat misalnya, atau dia penguasa di dunia pengadilan. Saya mau nuntut gimana? Ada salah satu kawan yang dia dapat konsumen, tapi konsumennya ini seorang pengacara atau apa begitu. Nah, ketika barang sudah diantarkan, nggak mau bayar. Nah, terus setiap kali ditagih, wah susah sekali. Terus minta saran gimana? Ya berarti Anda punya tabungan di akhirat. Dan kita ingatkan hidup tidak sekali. Wallahu a'lam. Yang kedua, mengenai zakat pertanian, itu yang ditunaikan bersihnya atau bagaimana? Yang ditunaikan adalah ketika dia masih dalam bentuk gabah yang kering. Dalam bentuk gabah yang kering, bukan dijual ya, jangan dijual dulu. Dan setelah dikumpulkan, misalnya Anda punya 3 petak sawah, masing-masing menghasilkan ini 2 kintal, ini 2 kintal, ini 3 kintal, dikumpulkan jadi 1, setelah itu ditunaikan zakatnya. Dan nisabnya 7,5 kintal. Nisabnya 7,5 kintal. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kita ada penelpon yang masuk, coba. Silakan dengan siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Anda Allah, sekarang saya mau tanya, ketika misalkan saya menunggu bapak saya di rumah sakit, itu pada saat jatuh waktu sholat fardu, apakah saya menemani, mengimami beliau yang mungkin sholatnya sudah tidak sempurna karena sakit, ataukah bisa saya sholat di masjid dulu, setelah itu pulang dari masjid saya mengimami bapak saya. Baik. Yang kedua, Ustaz Ahmad, di surat Al-Maidah ayat 6 itu kan disebutkan mengenai ini rukun wudu ya. Apakah yang ada di surat Al-Maidah ayat 6 itu yang muka, tangan dan kaki itu rukun wudu yang benar, apakah itu Ustaz? Karena dulu mungkin saya pernah waktu sekolah pernah ikut kajian itu apakah benar itu, karena mungkin dalam kondisi sakit yang tidak memungkinkan saya mewudui orang tua itu dengan cara seperti yang ada di surat Al-Maidah, apakah benar Ustaz? Baik. Mungkin itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nunggu bapak di rumah sakit, bagaimana cara sholat yang tepat? Pilihan yang kedua kayaknya lebih bagus. Bapak sholat dulu di masjid, sehingga bapak bisa sholat dengan sempurna, berjamaah, bersama kaum muslimin. Kita berbicara untuk kondisi normal ya. Kalau kondisi COVID-19 seperti ini, barangkali ada beberapa pengecualian. Dalam kondisi normal, Anda sholat di masjid, dekat rumah sakit, lalu pulang, kemudian ngimami bapak Anda. Dan kita sarankan untuk ngimami agar beliau hanya bisa mengikuti. Dan di antara manfaatnya ketika kita ngimami di situ adalah beliau akan lebih ringan untuk melaksanakan sholat karena beliau hanya jadi makmum. Dan makmum itu ketika keliru dalam melaksanakan sholat, mungkin fatihahnya misalnya kurang lancar, disebabkan karena sakit, sudah tidak bisa mengucapkan kalimat yang lengkap, maka al-imam mudhamin, di posisi ini imam sebagai penanggung jawab, sehingga imam bisa sholat dengan sempurna dan dibuat ringan karena makmumnya sakit sesuai dengan jumlah rokaat. Selanjutnya bapak insya Allah sholatnya sah dengan cara seperti itu. Karena kalau disuruh sholat sendiri kadang terasa sangat berat, apalagi ketika pengucapannya sudah gak sempurna, sehingga baca alhamdu itu berkali-kali alhamdu baru berhasil alhamdulillahi rabbil alamin, karena mungkin lidahnya pahit atau lidahnya sudah mulai susah untuk dibuat gerakan. Yang kedua, bagaimana cara wudu untuk orang yang sakit? Jika beliau bisa wudu sendiri, harus wudu sendiri. Kalau tidak bisa wudu sendiri, maka diwudukan oleh orang yang bisa mewudukannya. Jika tidak bisa diwudukan, maka boleh ditayamumkan. Dan tata caranya sama seperti wudu kita. Sementara yang tidak mampu dilakukan, tidak wajib dilakukan. Misalnya, gak mampu berkumur. Kenapa? Kalau berkumur, orang yang sedang sakit langsung ditelan. Bahaya. Ya, maka cukup misalnya dipakai ska. Ya, diskai pakai apa anduk. Tidak mampu apa mencuci tangan karena di sini ada perban yang dibalut tangannya. Karena ada infus misalnya. Maka di bagian itu tidak harus dibasahi. Sehingga sebisanya. Kalau enggak mampu berwudu karena kalau kena air makin demam, maka cukup ditayamumkan. Wallahu a'lam. Selanjutnya. Dari Pak Supadi di Sleman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan dari Ustaz Ami, yang afdol untuk sholat Id di masa ini dilakukan di dalam rumah atau di halaman? Jazakumullah khairan. Sholat Id di rumah atau di halaman? Di halaman rumah. Ya kalau jamaahnya cuman anak dan istri, keluarga kecil, ya tidak perlu di halaman. Tapi kalau jamaahnya banyak, ya memang membutuhkan halaman. Sehingga karena jamaahnya sedikit, Anda tidak perlu halaman, cukup sholat di dalam rumah saja. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa, di mana? Dengan Abu Umar di Bengkulu. Silakan, Pak. Silakan. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anda sudah terhubung? Ya, ya. Ini Ustaz, saya mau bertanya tentang yang Ustaz sampaikan tadi tentang apa tabungan di akhirat buat orang yang menzolimi. Itu berlaku untuk muslim, Ustaz. Kalau yang menzoliminya orang non muslim, itu gimana, Ustaz? Karena menurutnya saya tahu, kalau orang non muslim itu kan mereka udah pasti diazab di neraka dan nggak punya pahala, Ustaz. Yang pertama. Yang kedua, ada khilaf pendapat para ulama tentang masalah BPJS, Ustaz. Ada yang bilang dalam kondisi kepentingan umat boleh, tapi ada juga yang mengatakan bahwa itu enggak boleh. Yang lebih tepatnya itu gimana, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Baik. Tentang masalah tabungan di akhirat, bagaimana kalau yang dolim adalah orang kafir? Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk menegakkan keadilan seadil-adilnya, baik antara sesama muslim maupun antara muslim dengan kafir. Jangankan yang dolim kafir, mungkin yang lebih susah untuk dipahami adalah bagaimana kalau yang dolim muslim yang didolimi kafir. Misalnya ada orang muslim yang maling mencuri hartanya orang kafir, atau yang mendolimi orang kafir dengan bentuk kedoliman yang lainnya. Itu mungkin lebih susah untuk dinalar. Kalau yang dolim orang kafir lebih mudah. Lebih mudahnya gimana? Allah subhanahu wa ta'ala jadikan penggantinya kalau tidak pahala dosa. Berarti ketika orang kafir mendolimi muslim, maka dosanya muslim ini diambil lalu dilimpahkan kepada orang kafir. Sehingga dia menanggung dosanya si muslim tadi sebagai dosa tambahan bagi dia. Selain dia juga punya dosa kekufuran. Karena kafir itu bertingkat. Ada kafir yang ringan, ada yang di bawahnya lagi, dan seterusnya, dan begitu seterusnya sampai yang paling berat, dia berada di dasarnya neraka. Makanya hukuman bagi mereka bertingkat. sebagaimana kekufuran itu bertingkat. Sehingga kalau surga ada darajatul jannah, derajat-derajat surga sesuai dengan tingkatan keimanan. Neraka ada darakatun nar, darakat, kalau surga itu darajat, kalau neraka darakat, ada darakatun nar, derajat-derajat neraka. Semakin tinggi darakatnya, semakin rendah. Kalau surga kan semakin tinggi derajatnya, semakin tinggi. Sehingga orang yang berada di darakat paling rendah, contohnya orang munafik, innal munafiqina fid dark al asfal, munafik itu berada di dark, di anak tangga yang paling rendah di neraka, atau di tingkatan yang paling rendah di neraka, karena kekufuran mereka lebih parah dibandingkan yang dialami oleh orang kafir yang lainnya, disebabkan mereka sering menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpura-pura masuk Islam untuk mendapatkan pengakuan dan seterusnya. Nah, kalau misalnya muslim ini enggak punya dosa tapi didolimi oleh orang kafir, ulama, bahkan nabi dibunuh oleh orang kafir, beliau tidak punya dosa, dibunuh orang kafir, gimana cara Allah mengadili? Ya, mungkin dosanya orang kafir ini sangat besar sehingga tidak ada pelimpahan pahala dan dosa, tapi ini dikasih oleh Allah beban dosa yang sangat besar. Makanya termasuk diantara manusia yang dosanya sangat besar, yang dia tidak mungkin diselamatkan oleh Allah dari neraka, adalah orang yang membunuh nabi atau dibunuh nabi. Kalau dibunuh nabi ini berarti musuh utama nabi, membunuh nabi juga musuh utama nabi. Wallahu a'lam. Kemudian kalau sebaliknya gimana? Orang muslim mendolimi orang kafir. Ada beberapa fatwa yang disampaikan oleh para ulama menjelaskan tentang itu, seperti fatwa Syekh Dr. Abdul Karim Al-Khudair. Beliau mengatakan tidak sulit bagi Allah untuk melakukan pengadilan. Yang jelas akan tetap Allah adili, karena tidak ada kezaliman yang tidak terbalaskan. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Janganlah kalian menyangka kalau Allah akan lupa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Kemudian mengenai BPJS, betul bahasanya ada khilaf di antara para ulama, para asatidah yang ada di Indonesia. Sebagian membolehkan dan sebagian melarang. Mana dari dua pendapat itu yang lebih mendekati? Wallahu ta'ala alam, saya sendiri kesulitan untuk melakukan tarjih dalam masalah ini. Namun kesimpulannya adalah, jika Anda di posisi sebagai orang yang miskin, tidak mampu, dan Anda sangat membutuhkan bantuan BPJS, maka silahkan Anda mengikuti di posisi Anda sedang mengajukan bantuan dari pemerintah. Karena ketika Anda daftarkan berarti Anda ditanggung oleh pemerintah. Wallahu a'lam, dan rakyat berhak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Tayyib, kita bacakan satu pertanyaan lagi. Kali ini kita mengangkat satu pertanyaan dari YouTube, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, apakah ada nasihat atau rekomendasi memilih lembaga asuransi syariah kesehatan untuk keperluan syarat wajib masuk kampus? Jazakallahu khairan. Baik, untuk keperluan syarat wajib masuk kampus, masuk kampus harus ada asuransi. Nah, dulu kita tidak ada ya, alhamdulillah. Saya, wallahualam, saya tidak tahu asuransi syariah mana yang syariah sebenarnya, karena sementara ini sifatnya hanya mengklaim. Intinya Anda ambil yang paling pendek masa pembayaran preminya. Kalau ada yang setahun, ambil setahun, ikut asuransi cuma setahun. Nah, nanti setelah di akhir tahun Anda bisa tarik seluruh yang sudah Anda bayarkan, tidak boleh lebih. Karena Anda anggap itu hanya untuk nabung saja sebagai pemenuhan persyaratan agar bisa masuk kampus ya. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya dari mana? Dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bapak. Saya Budi dari Lampung. Izin bertanya, Ustaz Afwan. Saya pernah dengar dengar kajian bahwa salah satu waktu mustajab untuk berdoa itu adalah pada waktu berbuka. Pertanyaannya adalah itu dilaksanakan setelah kita berbuka atau sebelum berbuka? Kemudian itu berlaku untuk hanya puasa Ramadan atau seluruh puasa? Itu yang pertama, Ustaz. Kedua, apakah boleh transaksi emas menggunakan akad salam? Yang terakhir, Ustaz, adalah amalan-amalan apa saja yang disunahkan pada saat malam hari raya? Itu saja, Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk doa mustajab ketika berbuka, ini berdasarkan hadis yang statusnya hasan. Lisa'imi da'watun maturat inda fitrihi. Bagi orang yang berpuasa, dia memiliki doa yang tidak ditolak ketika dia sedang berbuka. Kemudian itu dilakukan kapan? Sebelum ataukah sesudah berbuka? Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan dilakukan sebelum berbuka. Sehingga menjelang berbuka Anda sudah persiapan, bisa menghadap ke kiblat atau tidak menghadap ke kiblat, tapi yang jelas mungkin Anda akan menghadap ke hidangan berbuka, ya. Lalu Anda berdoa sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Kemudian apakah ini hanya berlaku untuk puasa Ramadan ataukah berlaku untuk semua puasa? Jawabannya untuk semua puasa, karena di situ tidak dicantumkan Ramadan saja. Maka Anda bisa lakukan baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah maupun puasa qadha atau puasa nadar, berdoa terlebih dahulu sebelum berbuka. Kenapa kok sebelum berbuka? Karena itulah puncak amal. Kita dalam posisi sangat kehausan, sangat lapar, sangat lelah, yang punya harapan karena sebentar lagi mau makan. Bercampur antara kegembiraan dengan harapan. Lalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mengenai jual beli emas, bolehkah pakai akad salam? Jawabannya tidak boleh, karena emas harus dilakukan dari tangan ke tangan. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi riban illa ha wa ha." Emas dengan emas itu riba kecuali ha wa ha. Yang dimaksud ha wa ha adalah dari tangan ke tangan. Ha wa ha itu seperti bahasa orang Jawa nyoh, nyoh. Kecuali nyoh dan nyoh. Nya itu bahasa lainnya serahkan, serahkan. Ada di tempat. Emas dengan emas itu riba kecuali nyoh, nyoh. Dalam arti dilakukan di satu tempat. Tidak boleh ada yang tertunda. Dan salam jelas tentu di situ ada yang tertunda, karena salam itu uangnya dulu, sedangkan emasnya belakangan. Selanjutnya mengenai amalan di malam Id. Amalan di malam Id adalah takbiran. Menurut pendapat sebagian ulama, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di surat Al-Baqarah, وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Agar kalian menyempurnakan puasa itu selama 30 hari atau selama 29 hari, selama 1 bulan. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ, agar kalian menyempurnakan puasa itu selama 1 bulan. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ, dan agar kalian bertakbir. Alama hadakum, karena dia yang telah memberikan hidayah kepada kalian. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Maka Allah perintahkan di ayat ini tiga perintah. Selesaikan puasamu di bulan Ramadan, lalu bertakbirlah agar kamu bersyukur. Sehingga ketika orang sudah selesai puasa, dan itu ditandai dengan terbenamnya matahari di Ramadan terakhir, maka dia disyariatkan untuk melakukan takbiran. Wallahu a'lam. Tayyib. Pas terputus. Baik, silakan Bapak. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita mau tanya. Ustaz, kadang kita itu kalau beli barang kan begini dong. Kalau kamu bayar cash harganya sekian, kalau kamu kredit harganya tiga, itu gimana Ustaz? Itu yang pertama Ustaz. Terus yang kedua, begini Ustaz, apa kalau apa itu kan kadang warisan itu dulu-dulu kita sudah bagi tanpa nggak menggunakan ajaran Islam, itu bagaimana? Apakah yang sudah berlalu-berlalu atau gimana dihitung kembali? Terus pertanyaan yang ketiga, Ustaz, itu amalan sunnah atau amalan wajib itu bolehkah pahalanya kita niatkan untuk almarhum orang tua kita yang sudah meninggal? Itu saja, Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah harga kredit lebih mahal dibandingkan harga tunai? Jawabannya boleh, menurut pendapat jamahir ulama, hampir semua ulama. Yang berbeda dalam hal ini sebagian ulama Hanafiyah dan pendapat yang dipilih oleh Syekh Albani. Tapi insya Allah pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur, bahkan jamahir ulama. Yang kedua, warisan dibagi tanpa syariat. Warisan dibagi tanpa syariat, jika itu dilakukan setelah tahu, maka orangnya berdosa. Tapi kalau dilakukan karena belum tahu, maka dilakukan penyesuaian. Dilakukan penyesuaian sehingga pihak yang seharusnya dapat jatah lebih banyak, tapi karena pembagiannya pakai hukum adat atau pakai hukum apa misalnya hukum yang lain, akhirnya dia dapat jatah lebih sedikit. Maka bagian yang dapat atau pihak yang mendapatkan jatah lebih banyak ini nanti dikoreksi lagi, dia bisa dapat lebih banyak. Dan yang dapat lebih banyak padahal dia enggak berhak, dia harus relakan untuk diserahkan kepada saudaranya. Karena kalau tidak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika itu tetap dipaksakan, maka hakikatnya sedang makan barang memakan bara api neraka. Datang dua sahabat, hadisnya riwayat Ahmad ya. Dan juga disebutkan dalam versi yang lebih lengkap oleh Ibnu Abi Syaibah. Datang dua sahabat. Mereka sengketa warisan. Di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka saling menyampaikan hujah dan alasan. Saya berhak seperti karena alasannya kayak gini. Orang yang kedua juga bilang, saya lebih berhak karena alasannya seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma dengerin aja. Setelah beliau dengerin alasan mereka masing-masing, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam putuskan, beliau kasih nasihat. Apa nasihatnya? Saya hanya memutuskan sesuai apa yang saya dengar. Karena saya tidak tahu hal yang gaib, kejadian yang aslinya kayak gimana. Dan bisa jadi ketika saya putuskan, saya menetapkan A berhak, tapi aslinya dia enggak berhak. Mungkin aslinya dia enggak berhak karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu hal yang gaib. Maka bertakwalah dia kepada Allah. Jika mau, silahkan ambil bara neraka itu. Artinya keputusan beliau itu hanya berdasarkan dohir dari laporan. Bisa jadi mereka berdusta, bisa jadi mereka membawa data palsu. Akhirnya beliau putuskan A menang, padahal A aslinya gak menang. Maka A kok tetap ngambil, itu kata Nabi SAW, berarti kamu sedang mengambil bara neraka. Mendengar ini, dua sahabat tadi langsung nangis. Akhirnya mereka rebutan, ya Rasulullah, kalau begitu jatah warisan saya serahkan saja ke saudara saya. Yang satunya juga bilang demikian. Sehingga waktu datang mereka sama-sama berebut warisan. Ketika mau pulang mereka sama-sama berebut menolak warisan. Subhanallah, itulah nasihat yang luar biasa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengenai amalan, bolehkah disedekahkan kepada kedua orang tua? Jawabannya boleh. Untuk amalan yang bisa disedekahkan, sedangkan untuk amalan yang tidak bisa disedekahkan seperti takwa, itu gak bisa disedekahkan. Ada anak yang lebih bertakwa kepada bapaknya daripada bapaknya. Saya sedekahkan amal takwa saya untuk bapak, itu gak bisa. Iman itu juga amal. Ada orang yang imannya lebih sempurna dibandingkan orang tuanya, atau orang tua imannya lebih sempurna dibandingkan anaknya. Tak sedekahkan sebagian untuk kakek saya, untuk bapak saya, enggak bisa. Salat bisa enggak? Nah itu ulama beda pendapat. Baca Quran bisa enggak? Ulama beda pendapat. Namun Anda tidak perlu khawatir. Jika dalam satu keluarga salah satu lebih soleh, maka nanti akan Allah kumpulkan di surga. Allah Ta'ala berfirman di surat At-Tur, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَعْلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Orang beriman dan diikuti anak keturunannya juga ikut beriman, maka nanti akan aku kumpulkan mereka dan gak ada yang dikurangi pahalanya. Dalam arti, siapa yang menduduki surga lebih tinggi sementara keluarganya ada yang berada di surga lebih rendah, maka ini nanti akan dinaikkan oleh Allah sehingga ketemu di surga yang lebih tinggi. Karena itu kita berlomba dalam masalah kesolehan antara anak dan bapak. Semoga siapa yang lebih soleh nanti bisa mengkatrol keluarganya naik ke atas. Wallahu ta'ala alam. Baik, satu pertanyaan yang terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan tim dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin walaka bimitslin. Ana dengan Abu Dafa mau tanya. Anak saya sekolah di Belanda. Untuk fitrahnya apakah bisa dibayarkan di Indonesia? Mengingat masjid di sana juga tutup sehingga sulit untuk membayar zakat di sana. Lalu bagaimana perhitungannya Ustaz? Estimasi harga beras 2 euro per kilogram. Kalau zakat fitri 3 kg berarti 6 euro atau sekitar 100 ribu rupiah. Karena susah cari beras yang harganya 33 ribu per kilogram, apakah saya belikan beras sebesar 100 ribu sehingga jumlahnya lebih dari 3 kg? Atau bagaimana Ustaz? Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Zakat fitrah itu pada asalnya dibayarkan di mana kita berada. Sehingga kalau kita saat ini sedang di Jogja, ya bayar zakatnya di Jogja. Di Belanda bayar zakatnya di Belanda. Anda yang di Amerika juga sama. Diserahkan kepada fakir miskin setempat. Kalau itu tidak memungkinkan, bolehkah diserahkan di luar daerah? Jawabannya boleh. Sehingga seperti anak Anda yang tidak memungkinkan untuk membayar zakat fitrah di Belanda. Lalu bolehkah zakat fitrahnya dibayarkan di Indonesia? Jawabannya boleh. Dan yang jadi acuan bukan uang, karena ini bukan zakat mal, tapi yang jadi acuan adalah bahan makanan, berasnya. Anda tinggal begini saja, di Belanda biasanya makan beras apa? Beras tiwol, Belanda gak ada tiwol ya, atau beras bulgur, atau beras apa? Oh, biasanya kualitasnya seperti ini. Ya, kira-kira kalau di Indonesia seperti rojo lele, atau delanggu, atau beras yang lainnya yang berkualitas. Ya, Anda carikan beras yang berkualitas semampunya, sebanyak 3 kilo. Harganya kok misalnya cuma 50 ribu, enggak masalah. Wah, itu jauh berbeda dengan 3 euro. Tidak harus sama dengan nilainya 3 euro. Karena Anda tidak zakat euro, Anda tidak sedang zakat mal, tapi yang Anda zakati adalah zakat fitrah. Dan zakat fitrah itu acuannya bahan makanan. Masalah harga murah dan mahal itu tidak menjadi acuan. Wallahu ta'ala alam. Semoga apa yang kita bahas diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf barangkali ada yang sudah menghubungi kami tapi belum bisa kami layani. Semoga nanti bisa disampaikan di lain waktu insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.